أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika kita berzakat, infak, sedekah, niscaya akan menambah rizki. Apakah benar menambah rizki, Ustaz? Kuantitatif dari yang sudah ditetapkan. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Tapi tolong bedakan dulu ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, itu lain. Ini diborong semuanya ini. Oke, zakat, infak, dan sedekah. Saya tulis dulu zakat. Zakat kaidahnya kalau dikeluarkan Al-Baqarah 103 itu zakat. Dikeluarkan oleh kita. Kepada siapa dikeluarkannya? At-Taubah ayat ke ayat ke 60. Ya. Hukum zakatnya, sah zakat mal, keluarkan Quran surah 9 ayat 103. Dikeluarkan pada siapa? Quran surah 9 ayat yang ke 60. Hukum pertama. Infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Sedekah lebih umum lagi karena semua ini disebut dengan sedekah. Ya, semua ini disebut dengan sedekah. Dikeluarkan untuk siapa infak? Utamanya Quran surah 2 ayat 215. Pelan-pelan. Lihat dulu rumusnya ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat, kewajiban terkait harta yang harus dikeluarkan dengan jumlah tertentu, di masa tertentu, dengan batas tertentu. Hukumnya wajib. Infak, bisa wajib, bisa sunnah. Tapi hukumnya terkait dengan harta, materi, benda. Infak wajib disebut dengan nafkah, seperti suami kepada istri. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Infak wajib. Ada infak sunnah, misal anak kepada orang tua, itu infak. Enggak boleh zakat, hati-hati. Orang tua tidak dizakati, anak tidak dizakati. Yang ditanggung oleh kita enggak ada zakat. Afwan ya. Misal khadimah yang bantu di rumah, makannya dari antum, minum dari antum, itu enggak boleh dapat zakat. Itu infak yang boleh. Dan bentuknya awas, bentuknya itu materi. Materi ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya kurang sepakat ada istilah nafkah batin, itu enggak ada. Nafkah batin itu enggak ada karena nafkah itu sifatnya materi. Fisikal ya sifatnya. Ya. Yang terakhir itu sedekah. Pelan-pelan. Yang terakhir apa? Sedekah. Sedekah itu lebih umum. Zakat disebut sedekah. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Zakat sedekah. Infak disebut sedekah. Pelan-pelan. Kalau zakat bentuknya materi, kalau infak bentuknya materi, kalau sedekah umum sifatnya, walaupun tak ada materi, maka bisa menggunakan dengan objek yang lain. Misal, ada masjid direnovasi, saya nggak bisa nyumbang dengan barangnya, dengan uangnya, maka bisa dengan tenaga, itu sedekah. Nggak bisa dengan tenaga, dengan ide. Saya punya pengalaman 30 tahun di arsitektur, saya bikin gambarnya, itu sedekah. Bahkan gak ada ide pun kata Nabi afsus salam, berikan salam, tersenyum, senyumi, itu senyum itu sedekah. Basmatuka inda waji akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan ya, wajah kawanmu itu sudah sedekah. Hati-hati, tenaga gak ada, harta gak ada ya, ide gak punya, senyum pun susah. Oh repot itu. Hidup lagi kan, repot itu. Itu soalan ini. Kalau Anda sudah bisa bedakan ini, sekarang Anda bertanya, apakah kalau saya bersedekah atau zakat atau infak atau sedekah dapat pahala yang berarti penambahan kuantitas rezeki? Iya. Iya. Jadi jawabannya iya. Saya langsung beri contoh infak saja. Satu, infak. Quran surah kedua ayat 261. Maaf, masih ada waktu? Masih, Pak. 10 menit. Baik, saya percepat. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, infak, maka diberikan pahala seperti menanam satu benih. Setiap benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai melahirkan 700 lagi bulir. Ya. Maka dapat berapa? Allah, 700 kali kebaikan, kali lipat. Awas, hati-hati ya. Ini konsep pahala akhirat. Jadi setiap Anda mengeluarkan 1.000 rupiah, misal, di sisi Allah berapa nilainya? 700 ribu. Sisi akhiratnya, akhiratnya, dunianya minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan saja, falahu asyru amthaliha, lahu bazanya, maka dia mendapatkan 10 kali lipat dari yang sebelumnya, 10 kali. Jadi setiap Anda menginfakkan sesuatu, itu bertambah kuantitasnya 10 kali lipat. Tapi yang jarang dipahami dengan baik, 10 kali lipat itu tidak harus real bentuknya harta benda, tidak. Mungkin bisa harta, mungkin juga bisa ketenangan, bisa. Kan rezeki itu ketenangan. Ya, tenang, damai itu rezeki, bagian dari rezeki. Tidak harus diartikan harta benda. Coba pilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Enggak ada pilihan ketiga. Karena kaya tapi gelisah, enggak nyaman juga, gitu. Ya, jadi rezeki itu tidak harus diartikan dengan materi. Allah, ada seorang infak 5.000, kembali 50.000, dijaga, dia enggak sakit. Begitu mau beli makanan, temannya bilang, "Bang, biar aja saya yang terakhir." Itu rezeki itu. Ya, itu rezeki min haitsu la yahtasib, dibalikkan oleh Allah, ya. Bisa juga real sifatnya Hasan al-Basri. Pernah dengar Hasan al-Basri? Ya. Hasan al-Basri punya pembantu. Satu kali diketok pintu, kata beliau, "Men, siapa?" Kata orang ini, kata pembantunya, "Sa'il, a'ti makana 'alaiha." Berikan yang punya kita semuanya. Ternyata dicek di dapur punya 10 telur. Oleh pembantunya diberikan 9. Ditahan satu. Pembantunya berpikir, "Kalau saya tahan satu nanti lapar, saya bisa masak." Allah, begitu diberikan, lah, cuman seketika lewat, itu datang lagi yang ngetuk. Ya. Fi wahidiyati yatrukul bab, dia mengetuk pintu. Kata Syekh, "Yaqulu Syekh manu?" Siapa dia? Ketika diberikan mutasaddiq, ada orang bersedekah. Ketika dilihat ternyata membawa 90 telur. Ditanya oleh Hasan Basri, "Ishfi, apa itu?" Dijawab, "Tis'in, Masya Allah, tis'ina bidan, 90 telur." Apa jawab Hasan al-Basri? "Wailak, celaka engkau, karena engkau telah menahan 10 yang lain." Celaka engkau, karena engkau telah menahan 10 yang lain. Jadi, heran tuh pembantunya, kok bisa tahu katanya. Jadi 10, di setiap kita berinfak satu, kembali berapa? Tidak harus dalam bentuk materi yang nyata. Jelas sampai sini? Tayyip. Bapak ibu sekalian, karena kita mau maghrib, kita harus ada persiapan. Saya akan tutup dengan nasihat dua hal. Satu, segala nikmat kita syukuri, jangan sampai kita kufur. Ya. Kufur itu terhalang. Ya, terhalang. Mohon maaf, saya percepat. Ada tiga jenis kata kafir di Quran. Anda mesti bedakan. Satu, kafar. Ini menunjuk pada perilaku, bukan orang. Ya. Kalau menemukan kafar, itu perilakunya, bukan orangnya. Di orang Islam pun bisa kafar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu perilakunya, bukan orangnya. Di ada orang mengaku muslim, dengar azan enggak mau ke masjid. Diajak ta'lim marah, lihat orang baca Quran malah rewel, macam-macam, itu kafar namanya, perilaku. Jamaknya kafaru, tunggalnya kafar. Ada orang diberi rezeki enggak mau zakat misal, itu kafar. Maka turun ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu kafar artinya maksiat, bukan kafir keluar dari Islam. Hati-hati ya. Jangan salah menyimpulkan, kita tuduh si A kafir, si C kafir. Tidak, hati-hati. Anda membicarakan kalimat kafir, dia mencari kalimat pemiliknya. Dia mencari pemiliknya. Kalau tidak ditemukan di langit dan di bumi, akan kembali kepada yang berbicara. Jangan mudah menilai sesuatu. Kedua, disebut kafir itu orangnya. Kafir itu orangnya. Tapi ini pun belum, awas, belum menyerang, melemahkan, menyudutkan orang Islam, tidak. Cuma suka ngajak-ngajak. Jamaknya kafirun atau kafirin. Sejak zaman Nabi sudah ada. Muhammad, kita gak usah konflik, gak usah ribut. Kita sepakat aja. Hari ini kami menyembah Tuhan kamu. Besok kamu datang ke kami menyembah Tuhan kami. Buat kesepakatan aja. Ngajak-ngajak. Ya. Turunlah Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal la a'budu ma. Sampai sekarang akan ada. Karena kalimat Qurannya tidak disebutkan spesifik, umum, maka akan ditemukan di setiap masa orang-orang yang tidak menyerang Islam, cuma ngajak-ngajak. Ya. Momennya car free day, ya karnya yang bebas, ya. Tapi yang lainnya masuk, ya biskuitnya, bukunya, macam-macamnya itu. Ya. Allah. Terakhir, kufar, kufar. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal. Bukan kafirin, bukan alladzina kafar, bukan, tapi kufar. Kalau sudah kufar, itu artinya dua. Satu, perilaku yang menyerang, menyimpang, sudah mulai menyudutkan, menyerang Islam dan merendahkan umat Islam, itu kufar. atau memang orang non-muslim yang sudah bersiap untuk menyerang orang Islam, maka berlaku syariat jihad. Jihad itu mempertahankan izzah agama, bukan menyerang. Nah, yang dibahas tentang kufur nikmat bukan kafirin, bukan kufar, tapi kafar. Seakan-akan ada yang sudah diberikan nikmat oleh Allah tapi menutup dirinya dengan Allah, menganggap nikmatnya sempurna walaupun tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari sifat ini, saya tutup, karena ini bisa menghilangkan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya sudah tuliskan, ini tidak perlu banyak dibahas. Saya tutup dengan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Kita besok akan lanjutkan dalam bab salat. Tapi sebelum kita pulang, saya ingin sampaikan, maaf, tadi batas akhir hidup kita apa disebutnya? Ajal. Tahu kapan ajalnya? Kita yakin akan meninggal? Tahu kapan? Belum tentu. Jadi belum tentu besok kita bertemu. Mungkin saya juga pulang dari sini, mungkin saya pulang duluan, bisa terjadi begitu. Bisa, dan Anda boleh nyampaikan, baru tadi ketemu Ustaz Adi, bikin status ya, rasanya cepat sekali. Atau saya pulang, Anda yang pulang duluan, gitu kan? Saya bikin status, baru ketemu tadi, gitu kan? Misalnya macam-macam. Jadi bertakwalah kepada Allah, maksud saya, yuk kita amalkan dulu ini. Kemarin yang belum sempat sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Kemarin yang belum tahajud, sekarang bangun walaupun cuma 2 rakaat dulu. Kita tingkatkan insya Allah persoalan hidup kita dan rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Mulai praktekkan dulu baru datang.